bulan yang lalu yang sudah kita kaji. Kita lanjutkan pada hadis yang kelima. Hadis kelima. An Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari. رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Yaitu hadis Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadha, barang siapa yang mengada-adakan perkara yang baru di dalam urusan kami, ma laysa minhu, yang tidak ada contoh dari kami, fahuwa raddun, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam riwayat Muslim dengan lafaz man amila amalan, barang siapa mengamalkan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan pelajari apa yang tercakup di dalam hadis ini. Yang pertama, bahwa hadis ini merupakan timbangan amalan adh-dhahirah. Ya, hadis ini merupakan timbangan amalan yang nampak, yang dhahir, bahwa tidak akan dianggap sebagai amalan yang diterima kecuali harus sesuai dengan syariat. Tidak dijadikan amal tersebut amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amal tersebut sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini timbangan dari seluruh amal kita semuanya, apakah diterima atau tidak amalan kita, secara lahirnya, secara zahirnya, agar amalan tersebut sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang pertama dari Arba'in Nawawi, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, maka itu timbangan atas amalan batin. Timbangan diterima dan tidaknya sebuah amalan dari sisi batin. Di mana satu amal walaupun itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dari sisi batinnya tidak sesuai dengan tidak diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya bahwa sebuah amal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Ya, dengan dua syarat. Syarat yang pertama, agar amal tersebut benar-benar sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, amal tersebut dari sisi batin benar, yaitu diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua terkait dengan hadis ini, bahwa seluruh ibadah seperti contohnya wudu, mandi, ya mandi, janabah, salat dan yang lainnya, jika itu dikerjakan tidak sesuai dengan syariat, maka amalan tersebut tertolak. Ya, amalan tersebut tertolak. Bagaimana seorang mengerjakan wudu, mandi, ya salat, tapi tidak sesuai dengan syariat yang ada, maka sungguh amal tersebut tertolak. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis yang kita bahas. Ya, apa yang disebutkan di dalam hadis yang kita bahas, bahwa amalan yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula satu akad yang tidak benar, akad yang rusak, maka demikian pula akad tersebut tertolak karena tidak sesuai dengan syariat. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan yang kami perintahkan, tidak sesuai dengan syariat kami, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Poin yang ketiga, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang melakukan bid'ah, ya, seorang yang mengerjakan bid'ah, di mana itu tidak ada contoh di dalam syariat, ya, tidak ada syariatnya di dalam agama kita ini, maka amalan tersebut tertolak. Wa sahibuha mustahiq lil wa'id. Demikian, seorang yang mengerjakan perkara bid'ah tersebut benar-benar mendapatkan ancaman, ya, terkena ancaman di dalam agama kita, yaitu amalnya tertolak, yang bahkan dalam hadis-hadis dijelaskan sebagaimana hadis yang disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Muhsin, man ahdasa fiha hadasan aw awa muhdisan fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mengada-adakan perkara yang baru atau melindungi seorang yang mengada-adakan perkara yang baru, maka atasnya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Ya, ini berlaku atas orang yang mengadakan perkara bid'ah di kota Madinah, atau yang melindungi seorang yang melakukan bid'ah, maka yang demikian mendapatkan ancaman ini, bahwa ia mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu dosa besar yang dikerjakan di kota suci kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota Madinah. Tatkala seorang datang membawa kerusakan, membawa bid'ah, membawa perkara yang mungkar atau melindungi, maka sungguh ia mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Selanjutnya, saudara-saudari yang dirahmati Allah, di poin yang keempat, di mana disebutkan dua riwayat dalam hadis kita, yang pertama dengan lafaz man ahdatha fi amrina, sedangkan yang kedua man amila amalan. Ya, man ahdatha, barang siapa yang mengada-adakan, yang membuat-buat. Ya, sedangkan pada yang kedua man amila, yaitu seorang yang mengamalkan. Artinya di sini bahwa riwayat yang pertama yaitu riwayat Bukhari dan Muslim, ya, di mana dengan lafaz man amila, ya, man amila dalam riwayat Muslim, man amila amalan, itu maknanya lebih umum. Apakah dia mengerjakan, dia sendiri yang mengada-adakan, ataukah dia meniru-niru dari orang lain, ya, maka semuanya masuk ke dalam ancaman ini, man amila amalan. Sedangkan lafaz yang disepakati Bukhari dan Muslim, yaitu dengan lafaz man ahdatha, ini lebih khusus, yaitu orang-orang yang mengada-adakan, membuat-buat perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di poin kelimanya, Syekh Abdul Muhsin Al-Badr Allah taala, beliau menjelaskan makna fahuwa raddun, maka itu tertolak. Maksud daripada tertolak adalah mardudun alaih, di mana itu kembali kepada yang mengerjakannya, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min itlaqi al-masdar wa iradati ismi al-maf'ul. Fa huwa raddun, maka kalimat raddun itu adalah sebuah kalimat yang disebutkan masdarnya, tetapi dimaksudkan darinya adalah isim maf'ul. Ya, dimaksudkan dari masdar tersebut adalah isim maf'ul. Fahuwa raddun bima'na fahuwa maf'ul, fahuwa mardud. Ya, maka itu tertolak. Seperti contohnya khalqun bima'na makhluk, hadha khalqullah, ini adalah makhluk Allah, tetapi dengan lafaz masdar hadha khalqullah, maksudnya adalah hadha makhlukullah. Ya, demikian juga lafaz nasakh, misalnya naskhun itu masdar, maksudnya adalah mansukhun. Hadal hadis nasakh, ya, hadis ini mansukh. Ini contoh penyebutan masdar, tetapi dimaksudkan darinya apa, saudara-saudari? Isim maf'ul. Ya, dimaksudkan darinya isim maf'ul. Fahuwa raddun ay bima'na mardud. Ya, fahuwa raddun artinya adalah fahuwa mardud. Akhwati fillah wa akhwati fillah rahimakumullah. Poin yang berikutnya, bahwa tidak masuk ke dalam hadis ini, ya, tidak termasuk ke dalam ancaman dari hadis ini, barang siapa yang mengada-adakan perkara yang baru di dalam agama, itu perkara-perkara yang termasuk ke dalam al-masalih fi hifdiddin, yaitu perkara-perkara yang termasuk dari maslahat dalam rangka menjaga agama ini, ya, di mana itu dikerjakan dalam rangka untuk menjaga maslahat, untuk mengutamakan maslahat di dalam menjaga agama ini, ya, atau musilan ila fahmihi wa ma'rifatihi, atau dengan perkara tersebut dalam rangka untuk bisa memahami agama ini, bisa mendalami, mengenal agama ini lebih mendalam. Seperti contohnya jam'i Al-Qur'an fil mushaf. Ya, contohnya adalah mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Ya, mengumpulkan Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surat itu dikumpulkan dalam satu mushaf, dalam satu kitab, ya, dalam satu Al-Qur'an, yang mana itu tidak ada di zaman Nabi. Ya, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengumpulkan yang pertama, tetapi belum sempurna, dan kemudian disempurnakan di zaman siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang seperti ini bukan bid'ah, bukan termasuk ancaman di dalam hadis ini. Kenapa? Karena ini termasuk dalam masalih fi hifdiddin. Ya, termasuk dalam masalih untuk menjaga agama ini. Maslahat yang besar untuk menjaga agama ini. Di mana kejadian di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, tatkala itu ya Al-Qur'an masih berada di dada-dada manusia, belum dikumpulkan, maka mulai ditulis. Tetapi ternyata riwayat bacaan masih sangat banyak, sehingga masih banyak terjadi khilaf di kalangan kaum muslimin. Maka untuk menjaga persatuan kaum muslimin, tidak terjadi perpecahan, bahkan mungkin pertumpahan darah karena khilaf, perbedaan yang terjadi pada Al-Qur'an di zaman itu, maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pun segera beristihad untuk segera mengumpulkan Al-Qur'an di dalam satu mushaf, di mana beliau tulis Al-Qur'an dalam satu mushaf, kemudian diperbanyak. Dan selain dari Al-Quran itu, maka semuanya dihilangkan, semuanya dibakar, semuanya dihilangkan. Setelah itu adalah disepakati oleh seluruh sahabat, tidak ada yang menyelisihi bahwa Al-Quran yang ditulis oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu adalah ijma sahabat, dan kemudian dibagi ke seluruh penjuru dunia, kaum muslimin semuanya. Dan selain dari itu kemudian dihilangkan, dibakar, ya, maka terjagalah persatuan kaum muslimin, tidak terjadi lagi khilaf antara satu qiraah dengan qiraah yang lain, satu perbedaan dengan perbedaan yang lain. Maka semuanya merujuk dengan satu mushaf tersebut hingga di zaman kita sekarang, dan insyaallah demikianlah sampai hari kiamat. Karena itu termasuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaga. Demikian ya penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang berikutnya tadwin ulumi al-lughah wan nahwu, ya, yaitu membukukan ilmu bahasa, ilmu nahwu dan yang lainnya. Dibukukan di mana sebelumnya tidak ada, tetapi ini dalam rangka untuk musilan ila fahmihi wa ma'rifatihi, untuk mempermudah memahami bahasa, memahami nahwu, ya, memahami agama ini. Ya, maka kemudian dikumpulkan dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku, ditulis dalam sebuah buku. Maka yang demikian juga tidak termasuk bid'ah. Kenapa? Karena itu maslahat yang mana akan memudahkan kita semuanya untuk memahami agama. Ya, maslahat untuk mempermudah kita semuanya memahami apa? Memahami agama ini. Maka dibukukanlah ilmu-ilmu tersebut dalam semua cabang-cabang keilmuan, apakah dalam akidah, dalam fikih, dalam tafsir, hadis, ya, maka dibukukan, itu bukan termasuk dalam perkara bid'ah. Jadi yang demikian, saudara-saudari yang dirahmati Allah, mungkin ada orang-orang yang dengan akal-akal yang mengatakan bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu, bagaimana dengan penulisan Al-Quran, pembukuan Al-Quran yang tidak pernah ada di zaman Nabi, apakah itu juga bukan bid'ah? Maka kita jawab dengan seperti ini, ini termasuk apa? Maslahat, ya, maslahat dalam rangka untuk menjaga agama ini atau memahami agama ini. Kemudian berikutnya hadis ini menunjukkan raddu kulli amalin mukhalif syar', bahwa semua amal yang menyelisihi syariat itu tertolak. Ya, semua amal yang menyelisihi syariat maka itu tertolak. Walaupun ia mengerjakannya dengan niatan yang baik, dengan niatan yang benar, niatan yang baik, tetapi itu menyelisihi syariat maka itu tertolak. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagaimana dalam kisahnya seorang sahabat yang menyembelih kurban sebelum salat Idul Adha. Ya, seorang sahabat yang menyembelih kurban sebelum salat Idul Adha. Maka Nabi SAW mengatakan, syatuka syatul lahmin. Ya, sembelihanmu adalah sembelihan daging. Ya, bukan sembelihan kurban. Bukan udhiyah, bukan sembelihan kurban, tetapi sembelihanmu adalah sembelihan daging, sembelihan biasa. Kenapa kemudian dihukumi demikian? Karena apa yang ia kerjakan menyelisih syariat. Di mana menyembelih kurban itu harus setelah dikerjakan salat Idul Adha, baru kemudian sah. Adapun sebelumnya tidak sah, sehingga dianggap sebagai sembelihan biasa. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kaidahnya dalam pembahasan ini, ya, semua perkara yang menyelisih syariat maka itu tertolak, maka itu tidak sah. Kemudian yang terakhir sebelum masuk pada faedah, bahwa hadis ini menunjukkan kulla amalin laisa alaihi amru syari' fa huwa mardud wa yadullu bi mafhumihi kulla amalin alaihi amruhu fa huwa ghairu mardud. Tatkala kita pahami bahwa setiap amal yang tidak ada perintah dari syariat, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tertolak, maka sebaliknya setiap perkara, setiap amalan yang ada perintahnya dari syariat Islam, maka sungguh amal tersebut diterima. Ya, amal tersebut diterima. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semua amalan yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan hukum-hukum syariat, maka amal tersebut diterima. Sedangkan yang keluar dari hukum syariat, maka amal tersebut tertolak. Pelajaran yang kita ambil, saudara-saudari yang dirahmati Allah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, tahrimul ibtida' fid din, yaitu haramnya berbuat bid'ah di dalam agama ini. Selanjutnya, annal amal mabni ala bid'ah mardud ala sahibihi, satu amal yang dibangun di atas bid'ah maka amal tersebut tertolak. Yang ketiga, annan nahya yabtadi al-fasad, bahwa larangan itu mengharuskan rusaknya amalan yang dilarang tersebut, ya, tidak diterima dan rusaknya amalan yang dilarang tersebut. Kemudian yang keempat, annal amal as-salih idza utiya bihi ala ghairi al-wajhi al-mashru' ya fa innahu batil la yu'taddu bihi, bahwa amal saleh tatkala dikerjakan tidak sesuai dengan syariat, ya, maka itu amalan yang batil, yang tidak diterima, yang tidak dianggap, walaupun itu adalah amal yang saleh. Ya, walaupun itu amal saleh, tapi ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan, maka amal tersebut tertolak. Ya, amal tersebut batil dan tidak sah. Seperti tanaful fi waqti annahi bi ghairi sabab. Ya, seperti seorang yang mengerjakan sholat sunnah di waktu yang terlarang. Dia mengerjakan sholat sunnah di waktu yang terlarang tanpa ada sebab. Ya, kalau ada sebab boleh. Seperti waktu terlarang setelah subuh, setelah asar sampai maghrib, setelah subuh sampai terbit matahari, ini waktu terlarang. Seorang kemudian mengerjakan sholat, sah tidak? Kalau sholat yang mutlak, sholat yang tidak ada sebabnya, maka tidak sah. Ya, tetapi kalau sholat yang memiliki sebab, maka boleh. Seperti sholat jenazah, ya, setelah asar, setelah subuh, boleh. Sholat tahiyatul masjid, ada sebabnya. Karena masuk masjid, maka sholat tahiyatul masjid, maka itu sah, itu diterima. Ya, ini diambil dari kaidah ini. Man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sama halnya dengan larangan berpuasa di hari Id, ya, berpuasa di hari lebaran, di hari Id. Di mana seorang yang tetap memaksakan diri untuk berpuasa, maka puasanya tidak sah, puasanya batil, tidak dianggap, tidak mendatangkan pahala, bahkan sebaliknya mendatangkan dosa karena melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, saudara-saudari yang dirahmati Allah, hukmu al-hakim la yughayyir ma fi batin al-amr. Bahwa seorang hakim yang memberikan hukum, yang mengeluarkan keputusan, maka sungguh keputusan sang hakim tersebut tidak merubah hakikat dari sebuah perkara. Ya, ada dua orang yang bersengketa, A dan B. A yang benar, B yang salah. Tetapi dalam keputusan hakim yang dibenarkan adalah B, padahal dia yang salah. Ya, maka walaupun secara ijtihad dari si hakim bahwa B yang benar, tetapi itu tidak merubah hakikat sama sekali. Ya, tidak merubah apa yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu pengadilan dunia di mata seorang manusia, sedangkan di hadapan Allah maka yang Allah tampakkan adalah sebuah kebenaran. Siapa yang benar, siapa yang salah. Sebagaimana diambil dari lafaz hadis tadi, laisa alaihi amruna, yang tidak ada syariatnya dari kami. Ya, maksudnya di sini apapun yang tidak sesuai dengan syariat Allah, walaupun seorang hakim memutuskan berbeda dengan perkara tersebut, mungkin si B lebih pandai berbicara, mungkin si B dia punya sesuatu yang bisa menguatkan, ya padahal itu sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang batil dan seterusnya, sehingga ia dimenangkan, maka itu tidak merubah hakikat sebuah kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang terakhir, anna sulh al-fasid batil, bahwa sebuah kesepakatan yang fasid, yang rusak, sebuah kesepakatan yang batil, yang rusak, maka itu tidak diterima. Ya, dan seorang yang mengambil harta, mengambil sesuatu dengan kesepakatan yang batil tersebut, maka wajib baginya untuk mengembalikan. Ya, wajib baginya untuk mengembalikan sesuatu yang ia ambil dengan cara yang batil. Wajib untuk dikembalikan sesuatu yang ia ambil secara batil. Ya, karena walaupun itu adalah kesepakatan, tapi kesepakatan yang batil, maka itu tidak menjadikan barang tersebut barang yang sah. Ya, jual beli dengan cara yang tidak benar. Ya, maka kewajiban seorang muslim tatkala tahu hendaknya ia mengembalikan sesuatu yang ia ambil dengan cara yang tidak benar tersebut. Seperti dalam jual beli, banyak sekali larangan, saudara-saudari yang dirahmati Allah, banyak larangan di dalam jual beli. Kemudian seorang menggunakan jual beli dengan salah satu dari yang terlarang tersebut, maka itu batil, maka tidak sah, maka barang yang ia ambil, yang ia beli pun harus dikembalikan. Baik, kita berpindah, saudara-saudari yang dirahmati Allah, hadis yang ke-6. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Di antum tidak ada kitabnya itu bagaimana, ikhwan? Antum tidak ada kitabnya? Dari panitia tidak ada? Ya? Ya, PDF-nya ada ya. Silakan dipakai ya sama teman-teman semuanya. Kalau kitab tidak ada ya, antum semuanya bisa bahasa Arab tidak? Semuanya bisa bahasa Arab semuanya? Ini kelas bisa bahasa Arab semua tidak? Iya. Hah? Sebagian. Baik. Maksudnya kalau bisa bahasa Arab, mungkin saya baca kitabnya, enggak apa-apa saya terjemahkan, saya baca kitabnya. Tapi kalau banyak yang tidak tahu bahasa Arab, ya mending saya terjemahkan langsung, saya jelaskan langsung tanpa membaca kitabnya. Intinya kalau antum hanya bermodal mendengarkan, ya mungkin lumayan sulit ya. Harusnya antum pegang kitabnya. Antum pegang kitabnya, walaupun itu dengan PDF silakan. Ya, antum pegang kitabnya, antum mengikuti dari apa yang dijelaskan di sini. Karena syarah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin itu bukan seperti syarah kitab yang lain, bukan syarah Arba'in yang lain. Kalau dalam kitab yang lain itu menjelaskan makna lebih luas ya, disebutkan makna lebih luas. Kalau yang beliau sebutkan itu sangat ringkas, tetapi itu adalah kaidah-kaidah. Yang beliau sebutkan itu faedah-faedah yang sangat penting, atau bahkan itu kaidah-kaidah yang beliau sebutkan. Sehingga kalau antum tidak ada kitabnya, tidak bisa mengikutinya, itu sangat kesulitan untuk bisa sampai pada pemahaman yang bagus dari kitab ini. Ya, maka saya anjurkan teman-teman untuk bisa memiliki kitabnya, ya mungkin di copy, ya atau paling tidak ya di HP antum diinstal, di download untuk PDF-nya ya. PDF-nya antum tulis di internet Fathu Al-Qawi Al-Matin Abdul Muhsin ya, kemudian PDF enter, insyaallah keluar, antum bisa install. Ya, nama kitabnya Fathu Al-Qawi Al-Matin. Ya, Fathu Al-Qawi Al-Matin. Tapi bahasa Arab tulisnya, bukan bahasa Indonesia ya. Ditulisnya bahasa Arab, kemudian spasi, kemudian tulis bahasa Indonesia PDF, ya baru kemudian enter. Ya, kalau dikasih nama mualifnya si Abdul Muhsin bagus lagi, ditulis tambah Fathu Al-Qawi Al-Matin Abdul Muhsin PDF, ya kemudian enter. Nah, atau bisa langsung install di situ. Ya, antum bisa dapatkan langsung install tulisan beliau. Kita masuk hadis yang ke-6 di halaman 41. Hadis yang ke-6. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. فمن انتفى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يمسك أن يرتع فيه ألا وإن في الجسد مضغة ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Dari sahabat An-Nu'man bin Bashir Abu Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya halal itu jelas, sesungguhnya haram itu jelas, dan ada di antara keduanya mustabihat, perkara-perkara yang meragukan, tidak mengetahui perkara tersebut kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, maka ia terjatuh ke dalam yang haram. Seperti seorang pengembala yang mendekati daerah terlarang, maka sangat mudah untuk masuk ke dalam daerah terlarang tersebut. Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap raja memiliki daerah terlarang, dan sesungguhnya Allah juga memiliki perkara-perkara yang terlarang. Ketahuilah sesungguhnya jasad, di dalam jasad ada segumpal daging. Jika baik maka baik seluruh badan, jika jelek maka jeleklah seluruh badan, yaitu hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari hadis ini yang pertama bahwa segala sesuatu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, apakah itu termasuk ke dalam halal yang jelas? Yang kedua, ataukah termasuk ke dalam haram yang jelas? Dan yang ketiga, apakah sesuatu tersebut termasuk ke dalam mustabihat, perkara yang tengah-tengah, yang meragukan, yang syubhat antara halal dan haram. Kemudian yang kedua, di mana sabda Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan syubhat, ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang masuk ke dalam syubhat, maka ia terjatuh ke dalam yang haram. Seperti seorang pengembala mendekat daerah terlarang, maka ia akan terjatuh ke dalam daerah yang terlarang. Maka ini kembali kepada perkara yang ketiga dari poin yang pertama tadi, bahwa perkara yang syubhat itu ada di tengah-tengah antara yang halal dan yang haram. Ya, di mana hendaknya seorang muslim menjauhkan diri dari semua perkara yang syubhat dalam rangka untuk menjaga agama dan kehormatannya. Ya, kenapa meninggalkan syubhat? Dalam rangka untuk menjaga apa, ikhwan dan akhwat? Menjaga agama dan kehormatannya. Sebaliknya, seorang yang bermudah-mudahan dalam perkara syubhat, yatasahal, bermudah-mudahan, sembrono ya dalam perkara syubhat, maka sungguh itu akan menyeretnya kepada perkara yang haram, ya, akan menyeret orang tersebut sampai kepada perkara yang haram sebagaimana dicontohkan dalam hadis tadi, seorang pengembala dekat-dekat dengan daerah terlarang, maka mungkin kambing akan masuk ke dalam daerah yang terlarang dan sangat mudah untuk masuk. Mungkin yang mengembala sedang capek, sedang tidak fokus, sedang tertidur, sehingga kemudian binatangnya pun masuk ke dalam daerah yang terlarang. Maka demikian juga tatkala kita bermudah-mudahan dalam perkara syubhat, maka ini sangat membahayakan, ia akan masuk ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ketiga dari hadis ini yaitu apa yang disebutkan Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah, ada di dalam tubuh kita itu segumpal daging, mudghah yaitu al-qit'ah minal lahm, potongan daging, qadrama yamdhu al-akil, sebesar satu kali suapan. Wa hadha fi bayan 'azim aw 'idami sya'ni al-qalbi, ini menjelaskan betapa agungnya urusan hati. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, hati yang di dalam tubuh kita itu sangat kecil, ya, atau jantung yang itu sangat kecil dalam tubuh kita, tetapi pengaruhnya untuk seluruh badan yang ada, ya, berpengaruh pada seluruh anggota tubuh yang ada. Maka begitu besarnya ya pengaruh daripada hati. Maka hati ya disifati sebagai malikul a'dha, sebagai raja pemimpin dari semua anggota tubuh. Jika ia baik, baiklah semuanya. Jika ia jelek, maka semuanya menjadi jelek, menjadi rusak. Ini perkara yang ketiga terkait dengan betapa besarnya perkara hati. Sebagaimana kita tahu, bagaimana kewajiban kita untuk menjaga hati. Ya, tatkala hati kita bersih, maka bersih seluruh amalan kita. Tatkala hati kotor, maka waliyatubillah akan menjadi kotor seluruh amalan. Selanjutnya yang keempat, saudara-saudari yang dirahmati Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman waqa'a fi asyubhat waqa'a fi al-haram." Barang siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, maka ia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Maka ini tercakup di dalamnya, ya, tercakup di dalamnya dua perkara. Ya. Atau maksud dari hadis ini salah satu dari dua ini. Yang pertama, adiyaqa fil haram wa huwa yadhun annahu laysa bi haram. Di mana seorang yang bermudah-mudahan untuk masuk ke dalam syubhat, maka sungguh ia akan masuk ke dalam perkara yang haram. Artinya, seorang yang masuk ke dalam perkara yang haram bisa jadi sebabnya karena ia tidak menyangka bahwa itu adalah haram. Jadi terseret ya dari perkara syubhat, perkara yang meragukan diterjang, meragukan lagi diterjang, belum jelas halal dan haramnya diterjang. Maka yang seperti ini bisa jadi ada perkara yang itu jelas haram, tetapi menurut orang ini karena sedikitnya ilmu dianggap sebagai perkara yang meragukan, perkara syubhat, akhirnya ia pun terjang. Maka ia masuk ke dalam yang haram. Ini maksud dalam hadis ini. Ini maksud yang pertama. Ya, seorang yang masuk dalam syubhat, maka ia akan masuk ke dalam yang haram. Artinya, terus seorang dalam syubhat, pasti ia pun akan masuk ke dalam yang haram dengan tidak disangka, ya, tidak dirasakan bahwa ia terjerumus ke dalam yang haram. Yang kedua, an yakuna al-ma'na qad qaraba an yaqa fil haram. Ya. Qad qaraba an yaqa fil haram. Di mana seorang yang masuk di dalam syubhat, menerjang perkara-perkara syubhat, maka sungguh ia sangat mendekati perkara yang haram. Karena syubhat itu tengah-tengah antara halal dengan haram. Maka seorang yang sudah masuk dalam syubhat, ia masuk dalam perkara yang meragukan. Ya, perkara yang meragukan antara halal dengan haram, maka ia sangat dekat dengan haram. Sehingga sangat mudah terjatuh ke dalam yang haram. Kenapa sangat dekat dengan haram? Dalam perkataan salaf, al-ma'asi barilul kufri, bahwa maksiat itu akan mengantarkan kepada kekufuran. Barin itu pos, ya. Maksiat itu posnya kekufuran, artinya pos itu mengantarkan. Dari maksiat, maksiat, maksiat terus dikerjakan, maka bisa jadi akan sampai pada kekufuran. Ya. Kenapa demikian? Li'anna nafsa idza waqa'at fil mukhalafah tadarrajat ila mafsadah ukhra akbar minha. Seorang yang mengerjakan maksiat, maka ia akan terus bertambah maksiatnya, semakin besar, semakin besar. Seorang yang berani mengerjakan yang haram, itu tidak akan diam. Pasti ia akan mencoba yang lebih, ia membahayakan lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih dosa lagi, yang lebih besar dosanya, terus demikian. Maka sama halnya dengan syubhat. Seorang yang masuk ke dalam syubhat, terus masuk dalam syubhat, maka semakin berani, sampai akhirnya ia pun berani dalam perkara yang jelas-jelas haram. Ini makna kedua. Ya, karena hati sudah semakin bebel, ya, semakin tidak ada kepekaan terhadap maksiat, terhadap syubhat, akhirnya ia pun terjatuh ke dalam maksiat, ke dalam dosa. Sebagaimana yang diisyaratkan di dalam ayat ini. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu, kenapa Bani Israel mereka membunuh para nabi? Bani Israel, kenapa mereka membunuh para nabi? Dzalika bima 'asaw. Yang demikian karena mereka bermaksiat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Kenapa sampai terjadi pembunuhan terhadap nabi? Prosesnya ini dari sebuah maksiat kepada nabi, membangkang bermaksiat kepada nabi, kemudian melampaui batas kepada para nabi, akhirnya mereka berani membunuh nabi. Ya, ini kita ambil faedahnya dari apa tadi? Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, maka ia akan menerjang perkara yang haram. Kenapa? Karena itu berproses. Disinilah bahayanya maksiat. Maksiat, dosa, itu tidak akan mau sendirian. Kalau kita mengerjakan dosa, dia tidak akan mau sendirian. Pasti dia akan cari teman. Dia akan cari teman yang lain, dosa yang lain. Satu dosa, dia akan cari dosa berikutnya, akan mengerjakan dosa berikutnya, berani lagi untuk dosa berikutnya, terus demikian. Seorang yang tidak segera beristighfar, tidak segera bertobat pada Allah, sungguh ia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang yang terjatuh ke dalam dosa, hendaknya segera bertobat pada Allah. Kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti terjatuh dalam salah, dalam dosa, tetapi sebaik-baik mereka yang berbuat salah adalah apa, ikhwanana? Yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bertobat, apa yang terjadi? Dia tadi, dia akan cari teman. Dia akan semakin berani dari dosa kecil kepada yang lebih besar, lebih berani lagi kepada yang lebih besar, terus demikian sampai akhirnya ia benar-benar bergelimang di dalam dosa dan maksiat, wal'iyadzubillah. Sebagaimana dalam hadis juga disebutkan, la'anallahu sariq yasriqul bayda fatuqta' yaduhu wa yasriqul habl fatuqta' yaduhu. Kata Nabi, la'anat Allah atas pencuri, di mana ia mencuri pertama kali baydah, ya, telur yang ia curi. Mencuri telur, fatuqta' yaduhu, sehingga tangannya dipotong. Wa yasriqul habl, akhirnya dia pun meningkat lagi, bukan mencuri telur lagi, yang lebih besar dari telur, yaitu apa di sini, al-habl, yaitu tali. Ya. Fatuqta' yaduhu, di mana tali ini harganya lebih mahal, lebih besar daripada telur, ya. Daripada sebuah telur. Ternyata ia pun semakin berani dengan yang di atasnya. Demikianlah dosa. Ya, ini diambil dari kaidah beberapa kaidah di dalam agama kita, termasuk hadis yang kita bahas. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Seorang yang terjatuh ke dalam syubhat, maka ia pun lama-lama akan terjatuh ke dalam yang haram. Nah, yang terakhir sebelum faedah, yaitu hadis sahabat Nu'man ibn Bashir, Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma termasuk dari sigor sahabat. Dia termasuk dari sahabat kecil. Dia di mana Rasulullah SAW meninggal, umur beliau itu baru 8 tahun. Ya, umurnya An-Nu'man bin Bashir ketika Rasulullah SAW meninggal, An-Nu'man bin Bashir itu baru 8 tahun. Dan dalam riwayat hadis ini, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini pelajaran dalam mustalah hadis, ikhwan ya, dalam ilmu hadis. Di mana seorang ketika ia masih kecil, tahammul itu mengambil hadis tatkala ia masih kecil, masih belum balig, masih kecil, masih belum tamyiz, ia mendengar hadis Nabi. Atau seorang kafir, ya seorang non muslim yang mendengar hadis Nabi, seorang musyrik mendengar hadis Nabi, kemudian ia hafalkan, ia masih ingat dengan hadis tersebut, maka itu boleh disampaikan tatkala ia sudah dewasa. Kalau ia kafir, tatkala ia sudah masuk ke dalam Islam, ya itu boleh. Jadi ada tahammul, ada adab ya dalam ilmu hadis. Tahammul itu ketika mengambil, ada itu ketika menyampaikan hadis kepada orang lain. Maka untuk tahammul, untuk mengambil hadis, tidak ada syarat harus sudah dewasa, harus muslim, tidak ada. Sampai pun anak kecil boleh, sampai pun kafir boleh tahammul mengambil hadis. Tetapi syarat untuk ada, untuk menyampaikan hadis itu syaratnya harus sudah mumayyiz, ya. Kalau anak kecil harus sudah tamyiz, harus sudah balig. Ya, kalaupun belum balig tapi sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan dengan baik. Sudah fahmul khitab wa raddul jawab, memahami pembicaraan dengan baik dan menjawab dengan baik, itu mumayyiz. Sedangkan untuk kafir, kapan boleh menyampaikan hadisnya? Kalau dia sudah masuk ke dalam Islam. Dan ini contohnya. Tidak mungkin di sini kejadiannya An-Nu'man bin Bashir, di mana beliau Nabi meninggal saja baru berumur 8 tahun, masih kecil berarti. Tetapi dia meriwayatkan hadis ini. Ini artinya apa? Kata Syekh Abdul Muhsin, beliau seorang muhadis ya, yang ada di Madinah, ya, yang mengajarkan pada kami hadis Kutubus Sittah, ya, beliau ajarkan Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Diajarkan sama beliau. Ini beliau seorang hadis, ya, menyampaikan ilmu hadisnya di sini. Hadis ini termasuk dari hadis contoh di mana hadis didengar oleh seorang sahabat kecil dan ia sampaikan hadisnya tatkala ia sudah mulai menginjak dewasa, ya, mulai mumayyiz, maka dia sampaikan hadisnya. Ini contohnya. Hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, tatkala Nabi SAW bersabda, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin." Kemudian faedah dari hadis ini, beliau sebutkan ada 8 faedah, 8 pelajaran. Yang pertama, bahwa seluruh perkara di dalam syariat kita ada 3 macam. Yang pertama halal yang jelas, yang kedua haram yang jelas, dan yang ketiganya adalah mustabih, perkara yang meragukan. Ya, perkara yang meragukan antara halal dan haram. Faedah yang kedua, bahwa al-mustabih itu tidak banyak diketahui manusia. Ini artinya bahwa ada sebagian manusia yang tahu. Ya. Ketika Nabi mengatakan wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ada di antara halal dan haram itu mustabihat yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Artinya apa? Ada sebagian manusia, para ulama, orang-orang yang berilmu, yang mereka mengetahui mustabihat ini. Ini jelas buat mereka, bukan buat orang-orang yang berilmu, itu jelas apakah ini halal, halal yang jelas, ataukah ini termasuk haram yang jelas. Ini maka seorang yang mendapati mustabih, sesuatu yang meragukan, hendaknya ia tawakuf. Jangan sampai kemudian mengambil perkara tersebut, hendaknya ia berhenti sampai ada kejelasan, sampai ia berilmu apakah itu halal ataukah itu haram. Ya, sampai ada kejelasan. Kemudian yang ketiga, tarku ittiyad al-mustabih hatta yu'lam hilluhu. Hendaknya seorang meninggalkan yang syubhat sampai jelas bahwa itu adalah halal, atau sebaliknya jelas itu haram, maka ia tinggalkan. Ya, sampai jelas halal ataukah jelas haram. Kalau halal silakan, kalau haram tinggalkan. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat, perumpamaan yang dipakai Nabi SAW sebagai pendekatan terhadap makna, penguatan terhadap sebuah hakikat sebuah ilmu. Maka dicontohkan oleh Nabi, di sini Nabi mendekatkan pemahaman para sahabat dengan apa? Dengan seorang pengembala yang ia mengembalakan kambingnya di dekat daerah terlarang. Maka sangat mudah ya binatang ternaknya untuk masuk ke daerah terlarang. Ini contoh ya pentingnya seorang guru, ya seorang murabbi, seorang guru untuk mendekatkan pemahaman, salah satunya dengan apa? Dengan memberikan contoh pendekatan. Kemudian yang kelima, bahwa seorang yang terjatuh dalam perkara-perkara syubhat, ya seorang yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang syubhat, maka mudah baginya untuk terjatuh ke dalam perkara yang haram, ya perkara haram yang jelas. Sudah terbiasa dengan syubhat, akhirnya yang haram pun diterjang. Maka larangan zina, kalau kita ingat saudara-saudari, itu dengan lafaz apa? Wala taqrabu az-zina, wala taqrabu az-zina, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekat kepada zina. Mendekat itu tidak boleh, apalagi zinanya. Tetapi lafaz yang disebutkan jangan mendekat kepada zina. Kenapa? Tadi terus akan membawa sedikit-sedikit kepada perkara yang semakin parah, sampai akhirnya terjatuh dalam zina. Dimulai dari mengumbar pandangan, ya, dimulai dari berlanjut dari pandangan tersebut pada suatu yang haram, mungkin ya berkomunikasi, mungkin berjumpa, mungkin ngobrol, ya terus demikian semakin dibawa kepada yang ya semakin jauh dari kebenaran, semakin parah, dan akhirnya terjatuh ke dalam zina. Maka seorang yang mengetahui ya kaidah-kaidah dalam agama, kita tidak akan bermudah-mudah dalam dosa dan maksiat sekecil apapun. Wah, ini dosa kecil, wah ini makruh, ya ah ini biasa, tidak akan bermudah-mudah demikian. Kenapa? Itu sangat membahayakan, ya akan membawa kepada yang lebih parah, ya akan menjerumuskan kepada dosa yang lebih parah lagi. Kecuali illa man rahimallah, ya kecuali yang dirahmati Allah, segera beristighfar, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya yang keenam, tentang besarnya urusan hati, karena seluruh anggota tubuh itu ikut dengan hati. Jika baik hati, baik semua tubuhnya, jika rusak, rusak semuanya. Yang ketujuh, bahwa rusaknya zahir itu menunjukkan rusaknya batin. Ya, rusaknya zahir itu menunjukkan rusaknya batin. Kalau zahirnya rusak, ya yang nampak itu rusak, seorang tidak berakhlak, tidak beradab, seorang ucapannya kotor, ya seorang mudah untuk mendzalimi orang lain, ini nampak, itu jelas hatinya rusak. Maka rusaknya lahir, rusaknya zahir itu menunjukkan rusaknya batin. Tetapi tidak sebaliknya, sebaliknya tidak bisa dikatakan demikian. Sebaliknya, kalau batinnya itu baik, pasti zahirnya baik, ini jelas. Tetapi kalau zahirnya itu baik, belum tentu batinnya itu baik. Kadang yang kita dapati orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, mereka orang-orang yang sama secara zahirnya baik seperti para sahabat. Mereka juga sholat, mereka juga bersedekah, mereka juga berpuasa, mereka juga berjihad. Itu orang-orang munafik. Tetapi hati mereka rusak. Ya, maka kalau luarnya baik, batinnya belum tentu baik. Ini dari sisi keilmuan. Ya, ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama kali dicari dalam api neraka orang-orang baik semuanya. Yang satu seorang dermawan, tapi dia riya, batinnya rusak. Yang kedua seorang mujahid, seorang pemberani, tetapi batinnya rusak, niatnya untuk dikatakan pemberani. Yang ketiga seorang alim, seorang qari, untuk dikatakan alim qari. Itu zahirnya baik semuanya, orang hebat semuanya. Mereka tiga orang yang pertama diseret dalam api neraka. Maka zahir yang baik itu belum tentu menunjukkan batin yang baik. Tetapi kalau batin yang baik, pasti apa? Zahirnya pasti baik. Ya, kalau batinnya baik, pasti zahirnya baik. Tetapi urusan kita kepada orang lain dalam bermuamalah adalah urusan zahir. Ya, tatkala kita dengan teman kita, kita bermuamalah secara zahir. Adapun batin kita serahkan pada Allah. Yaumatubillah syara'ir, di hari di mana semua yang tersembunyi itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tublah, ditampakkan. Ya, dibentangkan, ditampakkan as-syara'ir, semua perkara yang tersembunyi hanya Allah yang tahu. Maka tidak boleh kita masuk dalam perkara batin saudara-saudara kita. Ah, dia itu benci saya, ah dia itu begini, ah dia itu begitu, yang berkaitan dengan hati, maka tidak boleh, hukumnya haram. Ya, karena kewajiban kita adalah muamalah secara zahir, adapun batin serahkan pada Allah. Tapi kalau berbicara lahir dan batin secara utuh, maka seorang yang punya batin yang baik, hati yang baik, maka baik seluruh badannya. Tetapi kalau badan yang baik, belum tentu batinnya itu baik. Baik, demikian saudara-saudari yang dirahmati Allah, kajian kita di pertemuan kali ini, dua hadis yang kita bahas, hadis yang kelima dan hadis keenam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, mudah untuk kita amalkan, berpegang teguh di atasnya, hingga kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan bahagia. Wallahu ta'ala alam sawab. Sallallahu wasallam ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.